الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan. Masuk kita kepada kalam Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Imam Al-Allamah Muwaffaquddin Abdullah Ibn Ahmad Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Laqab Muwaffaquddin, penisbatan laqab, gelar dengan dinisbatkan kepada agama ad-din atau Islam, ini masalah yang disebutkan oleh mereka makruh. Hukumnya makruh. Saifuddin, Nuruddin. Adapun rujukan ringkas panjang lebar ada rincian ya, tergantung dia. Kalau dia orang ya fusaq, ya terkenal orang yang buruk kemaksiatan, ahlul ma'asi, dilakopi dengan lakop Saifuddin, Saiful Islam, dalam keadaan di ahlul ma'asi, preman, itu hukumnya haram. Adapun kalau dia orang yang soleh, maka hukumnya makruh. Makruh. Adapun referensi, itu bisa lihat keterangan Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab beliau Mu'jamul Alfadz atau Manahi al-Alfadz Al-Lafziyah. Manahi al-Alfadz, lebih kurang seperti itulah. Atau Mu'jamul Alfadz, judulnya Manahi al-Lafziyah ya. Manahi al-Lafziyah karya Syekh Bakar Abu Zaid yang beredar ini cetakan Darul Asimah. Tebal. Kalau dulu ana beli zaman dulu itu harganya hampir 300 ribuan. 200-an lebih. Disebutkan di situ untuk lakop-lakop yang dinisbatkan kepada din dirinci. Kalau dia orang yang soleh, maka hukumnya makruh. Kalau dia orang yang ahlul ma'asi, hukumnya haram. Alasannya kenapa? Lakop-lakop yang dinisbatkan kepada din ini sebenarnya la yu'raf indas salaf, tidak dikenal di kalangan salaf sahabat. Tidak kita dengar ya, ada sahabat yang bergelar dengan dinisbatkan kepada din. Itu datangnya orang-orang yang setelah para sahabat. Dan kata Syekh Bakar Abu Zaid, yang paling banyak negara yang menggunakan penamaan dan lakop ini tadi, Indonesia. Disebutkan di kitab itu, Indonesia. Wallahu alam dari mana Syekh Bakar Abu Zaid tahu. Ya dalam keadaan itu udah beliau nulis buku itu mungkin tahun-tahun 90 atau 80-an mungkin ya. Beliau tahu dalam keadaan ya orang Indonesia ke Saudi Arabia pun mungkin jarang. Tapi Allah Alam bisa jadi mungkin dulu tahun-tahun 90-80-an banyak orang Indonesia tahu-tahu yang ketemu Zainuddin, ya kan? Saifuddin, banyaklah din kan orang haji mungkin kan dilihat data mungkin data jamaah haji umroh banyaklah din-dinnya, Udin gitu lah kan. Ya mungkin di situ. Kitab bagus, bagus kitabnya. Mu'jam atau Al-Manahi Al-Lafziyah karya Syekh Bakar Abu Zaid. Bismillahirrahmanirrahim, kata beliau, Alhamdulillahi Al-Mahmudi Bikulli Lisanin. Segala puji bagi Allah, Zat yang dipuji, Al-Mahmud yang dipuji, Bikulli Lisan, dengan segala lisan, baik lisan Arab ataupun lisan non-Arab. Baik lisan al-hal atau lisanul maqal. Lisanul hal itu kondisi kita memuji Allah ataupun secara lisan ucapan. Al-ma'bud fi kulli zamanin, yang disembah pada setiap zaman, setiap waktu. Alladzi la yakhlu min ilmihi makanun, zat yang tidak lepas atau tidak kosong, la yakhlu itu tidak lepas atau tidak kosong satu tempat dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tidak ada satu tempat pun di alam semesta ini yang kosong dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita Indonesia ada saja wilayah-wilayah yang tidak diketahui oleh pemerintah. Daerah terisolir. Nah, kalau ini tidak ada satu tempat pun di muka bumi ini, di alam semesta ini yang kosong dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wala yashghaluhu sya'nun an sya'nin. Tidaklah satu kondisi, ya, keadaan, sya'nun, kondisi atau keadaan, menyibukkan beliau, menyibukkannya. Tidaklah satu kondisi menyibukkan Allah Subhanahu wa taala, membuat Allah sibuk dari kondisi yang lain. Maknanya kondisi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa disibukkan dengan pengaturan alam semesta ini tadi. Kalau kita misalkan contoh seorang dokter, itu tidak mungkin dia bisa langsung merawat kemudian melayani pasien seluruh rumah sakit itu. Ya, Dokter Arvin nih. Ada yang bisa di dia, makanya berbagi kan istilahnya. Enggak mungkin satu kondisi tadi bisa kita kerjakan semua. Adapun Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa satu hamba ini tadi, namun Allah SWT mendengarkan juga doa, doa yang lain. Itu maknanya, la yashghaluhu sya'nun an sya'nin. Satu kondisi tidak membuat sibuk Allah SWT dari kondisi yang lain. Maknanya semuanya bisa diurus oleh Allah SWT. Jalla anil ashbahi wal andadi. Zat yang maha tinggi dari keserupaan dan tandingan. Sudah lewat ya. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Serupa, tidak ada yang bisa menandingi pun tidak ada. Wa tanazzaha 'anis sahibati wal aulad. Zat yang tersucikan dari istri dan anak-anak. Wa nafadha hukmuhu fi jami'il ibad. Dan hukum Allah Subhanahu wa taala tersebut berlangsung, berlaku pada seluruh hamba-hambanya. Seluruh hamba itu semuanya mendapatkan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Hukmullah itu nawa'an. Ya, hukum Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Nanti insyaallah akan kita lewati dua sitia. Ada hukmun syar'iyyun, ada hukmun kauniyun. Hukmun syar'i, ya hukum syariat, syariat ini tadi. Adapun hukmul kauni, itu al-qadha wal qadar. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, fasbir li hukmi rabbik. Fasbir li hukmi rabbik. Bersabarlah engkau terhadap hukum Rabbmu. Maknanya bersabarlah engkau terhadap hukmun kauni dan hukmun kauni wa hukmun syar'i. Hukmun kauni itu semakna dengan hukmun qadari. Hukum Allah Subhanahu wa taala ini tadi, baik yang kauni dan yang syar'i, semuanya berlaku bagi seluruh hamba-hambanya. Tidak ada yang luput dari takdir Allah Subhanahu wa taala, dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. La tumathiluhu al-uqulu bitafkir. Dia Allah Subhanahu wa taala suatu zat yang tidak bisa diumpamakan oleh akal-akal dengan bentuk tafkir, dipikir-pikirkan. Maknanya akal tidak bisa mempermisalkan. Difahami? Jelas ya? Udah lewat di akidah wasitiyah yang namanya kita hamba ini tidak bisa memikirkan bagaimana bentuk dan memirip-miripkan Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun, sekeras apapun seseorang berpikir untuk menggambarkan Allah Subhanahu wa taala, pasti dan pasti tidak mungkin bisa tergambarkan. Tamsil, apa mana tamsil tadi? Ada bentuk keserupaan langsung dengan makhluk. Wala tatawahamuhu al-qulubu bitaswir. Tidak pula dia Allah Subhanahu wa taala bisa diduga-duga oleh hati dengan bentuk gambaran. Kalau la tumatsiluhu al-uqul, itu maknanya tamsil. Wala tatawahamu al-qulub bitaswir, itu bermakna apa? Takyif. Ya, maknanya tidak bisa ditamsil dan tidak pula ditakyif. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah dan Dia zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Lahul asma'ul husna. Dia Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah. Wasifatul ula, sifat-sifat yang tinggi. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Ar-Rahman di atas aras beristiwa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dia Allah Subhanahu wa taala memiliki apa yang ada di langit dan di bumi. Wa ma bainahuma wa ma tahtas sarah. Dan dia juga Allah Subhanahu wa taala memiliki apa yang ada di antara keduanya dan apa yang ada di bawah tanah. Antara langit dan bumi, yang di atas bumi ini. Nah, pohon-pohon kita, bangunan gedung, semua yang ada di atas bumi ini, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tahta sarah. Sarah itu tanah. Dan juga apa yang ada di dalam bumi ini tadi. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan seandainya engkau menjaharkan ucapan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui mana yang sir, samar, dan mana yang telah disamarkan. Ya, yang paling samar, yang sir, yang lirih, dan yang paling lirih yang disamarkan oleh para hamba-hamba tersebut, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahata bi kulli syai'in ilman. Ahata kembali ke mana? Kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Wa qahara kulla makhluqin izzatan wa hukman. Dia Allah Subhanahu wa taala menguasai seluruh makhluk dengan penuh kemuliaan, dengan penuh keperkasaan dan hikmah. Ada orang dia berkuasa, namun terkadang dia tidak hikmah terhadap rakyatnya. Dia punya kekuasaan, dan Allah Subhanahu wa taala punya sifat izzah dan punya sifat hikmah. Ada terkadang orang dia itu hikmah, namun hikmahnya tadi bukan dikarenakan, bukan terpuji. Kenapa? Dia hikmah itu karena enggak berani ngelawan. Ya, enggak? Ada orang mencaci dia, diam, dia sabar, dinasihatin, kok enggak balas tuh? Sabar, kita perlu bersabar. Sebenarnya bukan sabar dia, dia hanya ketakutan. Karena yang ngejek dia itu lebih jagoan. Nah, ini Allah SWT maha mampu sebenarnya untuk menghancurkan hamba-hambanya, menghancurkan alam semesta. Namun Allah SWT menguasai mereka dengan penuh kemuliaan dan kehikmahan. Wa wasi'a kulla syai'in rahmatan wa ilman. Dia Allah Subhanahu wa taala zat yang luas rahmat dan ilmunya terhadap segala sesuatu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan ada yang di belakang, apa yang ada di belakang mereka, apa yang akan datang dan apa yang telah berlalu. wala yuhituna bihi ilman. Dan mereka umat manusia tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang ada pada makhluk tersebut. Mausufun bima wasafa bihi nafsahu fi kitabil azim. Dia Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang disifati dengan sesuatu yang telah dia sifati dirinya di dalam Al-Qur'an Al-Azim, wa ala lisani nabihil karim, dan juga dia Allah Subhanahu wa taala disifati dengan segala sesuatu yang telah disifati melalui lisan Nabi Al-Karim. Itu matan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang hitam tebal. Sekarang masuk ke syarah Syekh Ibnu Taimin. Kata beliau, al-lum'atu tutlaku ala ma'anin minha. Lafaz lum'ah itu digunakan untuk beberapa makna, diitlakkan untuk beberapa makna. Maknanya dia memiliki banyak makna, lafaz lum'ah. Lami'ah yal lami ayat lum'ah secara bahasa di antara maknanya itu adalah al bariq, kilauan ya. Makanya disebutkan lami'ah al bariq ay Allah, apa namanya, petir itu tadi berkilat gitu, itu namanya lum'ah secara bahasa di antara maknanya. Dan di antara maknanya juga lum'ah itu bermakna al-qit'ah, potongan. Atau bermakna ta'ifah. Juga terkadang bermakna al-buq'ah, tempat. Juga bermakna as-sawad, hitam. Banyak makna. Makanya kata Syekh Ibnu Utsaimin di sini beliau menyebutkan al-lum'ah tutlaqu fil lughah 'ala ma'anin. Lum'ah secara bahasa diitlakkan pada beberapa makna. Jadi makna yang ana sebutkan di antaranya makna al-idha'ah, idha'ah itu kilatan atau kilauan, kilau, berkilau. Juga bermakna al-qit'ah, potongan. Juga bermakna ta'ifah. Juga bermakna al-buq'ah, tempat. Dan juga as-sawad ya. Haula hilmatus tadi, bagian hitam ya, afan istilahnya di sekitar as-sadi. Sadi itu tempat nyusunya anak-anak. Itu di antara makna yang disebutkan. Namun kata Syekh Ibnu Taimin di sini, minha di antara maknanya adalah al-bulghatu minal aish. Bulgha minal aish, bekal kehidupan. Ya, bekal ke kehidupan. Wa hadzal makna ansab. Dan makna ini, makna bekal, bekal kehidupan, ini adalah makna yang ansab. Lebih cocok, lebih sesuai. Ansabu maknan, makna yang lebih sesuai, lebih cocok. Lima wudu'i hadzal kitab, terhadap tema kitab ini. Inti kitab ini. Antum bisa lihat ya, di situ disebutkan Mu'jamul Luas, Qamus Al-Muhit, Siha, Maqayisil Lughah, itu semua rujukan-rujukan yang ana bilang tadi. Kalau antum pengen lihat detail, bisa lihat di sana. Di antara makna al-lum'ah. Jelas, makna yang sesuai dengan buku ini adalah al-bulugha minal 'aish, bekal kehidupan. Wa hadzal makna ansabu ma'nan li mawdu'i hadzal kitab. Makna ini adalah makna yang lebih cocok untuk tema kitab ini. Kenapa disebutkan di sini? Alasannya, fa makna lum'atul i'tiqad huna, maka makna lum'atul i'tiqad di sini adalah al-bulghatu minal i'tiqad as-sahih al-mutabiq li madhhabis salaf ridwanullahi alaihim. Sehingga makna lumatul i'tiqad di sini adalah bekal. Ya. Suatu bekal berupa keyakinan yang benar yang mencocoki madhhabus salaf ridwanullahi alaihim. Semoga keridhaan Allah tercurahkan kepada mereka. Makna ridwanullahi alaihim itu. Wal i'tiqad, sedangkan makna i'tiqad adalah al-hukmu dhihni al-jazim. Hukum. Ya, suatu hukum al-dhihni. Hukmu dhihni. Suatu hukum yang ada pada benak. Al-jazim. Yang kuat. Pasti. Itu loh. Fa in tabaqal waqi' fa sahihun wa illa fa fasidun. Kalau hukum tersebut, hukum yang ada di benak ini tadi, namun sudah bulat, ya, sudah pasti, sudah bertekad. Nah, hukum ini tadi kalau mencocoki kenyataan, fa sahihun, maka dikatakan i'tiqad yang benar. Wa illa, dan jika tidak, wa illa itu dari in dan lah. Wa illa, dan jika tidak, fafasidun, maka disebut i'tiqad fasid. Jadi faham? Jadi i'tiqad itu adalah suatu hukum yang ada di benak seseorang, ya. Namun sudah bulat. Al-jazim. Sudah pasti, sudah kuat. Kalau bahasa kita itu keyakinan lah. I'tiqad itu keyakinan. Gitu loh. Bahasa Arabnya seperti ini. Kalau mau di bahasa Indonesianya, keyakinan. Kalau keyakinan tadi mencocoki kenyataan, maka keyakinan yang benar. Kalau tidak mencocoki kenyataan, maka keyakinan yang salah. Contoh, Taufik meyakini pempek itu terbuat dari tepung, sagu, sama ikan. Juga apa lagi? Gendum dikit. Ya, mungkin segala macam. Nah, itu pempek. Maka keyakinan antum meyakini pempek seperti itu, maka disebut dengan keyakinan yang sahih. Kalau antum mengatakan pempek itu terbuat dari ubi, dikasih kelapa, kasih santan, nah itu keyakinan yang fasid, salah. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, adapun itu nah, ada faedah dari Al-Fayyumi dalam kitab Al-Misbahul Munir pada madah aqadah, ya, aqadtu al-habal aqdan, aqadtu al-habal, aku mengikat tali dengan suatu ikatan, mimbab dhorobah, termasuk golongan bab dhorobah yadribu, berarti aqadah yakidu. Ya, kalau dalam kamus Arab itu ketika mereka menyebutkan mimbab dhorobah, itu maksudnya seikut wazan dengan dhorobah. Berarti mudhari'nya apa? Aqada ya'qidu. Fan aqada, ya. Fan aqada, in aqada, itu maknanya apa? Wal uqdah ma yumsiku wa yuwathiquhu, sesuatu yang menahan dan menguatkan dia. Itu disebut dengan apa? Uqdah. Wa minhu aqadtul bayt. Dan di antara contoh lafaz ini tadi penggunaannya adalah aqadtul bayt. Wa'taqadtu kadza. Aqadtu 'alaihi al-qalbu, ya, maknanya ya'taqadtu kadza. Ya'taqadtu kadza maknanya aqadtu 'alaihi al-qalbu, aku ikat padanya hati. Wadh-dhamir, ya, makna dhamir lubuk hati. Hatta kilal akidah, sehingga disebutlah sebagai akidah. Jadi sesuatu yang aku ikat hatiku padanya itu disebut dengan akidah. Mayadinul insanu bihi, sesuatu yang seseorang itu beragama dengannya, itu disebut dengan akidah. Walahu akidatun hasanah salima minasyak, sehingga baginya adalah akidah yang baik, yang selamat dari keraguan. Intinya akidah tadi ya, sesuatu yang berada di dalam hati, mana yang keyakinan bahasa kitanya, i'tiqad. Namun ada faedah kemarin untuk lafaz akidah ini bukan bahasa Arab ya, karena ada tasrifannya, namun dia bahasa serapan yang ada tuh aqadah. Sama seperti lafaz ustad, ustad itu bukan bahasa Arab. Antum carilah, tidak akan ketemu tasrifannya. Itu bahasa serapan. Bahasa non Arab dulunya menjadi bahasa Arab gitu loh. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, ma tadammanathu khutbatul kitab. Apa yang dikandung oleh khutbah kitab ini? Tadammanat khutbatul kitab fi hadzal kitab ma ya'ti. Kandungan khutbatul tadammanat khutbatul muallif, kandungan khutbah muallif fi hadzal kitab, pada kitab ini, ma ya'ti sebagai berikut. Yang pertama, al-bada'a bil basmalah, memulai dengan basmalah. Ya qatida'an bi kitabillahil azim wa tiba'an li sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, beliau memulai dengan basmalah dalam rangka mencontoh Al-Quran dan juga mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Al-Quran, dalilnya apa? Ucapan Nabiullah atau yang hikayat tentang Saba ya, dengan Sulaiman. Apa? Innahu min Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Wa ma'na bismillahirrahmanirrahim, ma'na bismillahirrahmanirrahim ay af'alu syai' musta'inan wa mutabarrikan bi kulli ismin min asma'illahi ta'ala al-mausuf birrahmatil wasi'ah. Makna bismillahirrahmanirrahim adalah af'alu syai', aku melakukan sesuatu, musta'inan, dalam rangka meminta pertolongan, wa mutabarrikan, dan dalam rangka bertabarruk, mencari berkah, bikulli ismin min asma'illah, dengan seluruh nama dari nama-nama Allah SWT al-mausuf birrahma al-wasi'ah, yang disifati dengan rahmat yang luas. Wa makna Allah, lafzul jalala Allah, maknanya al-ma'luh. Allah maknanya ma'luh, ay al-ma'bud hubban wa ta'ziman wa ta'alluhan wa syauqan, yaitu zat yang disembah dengan penuh kecintaan, pengagungan, ya, dan kerinduan. Ta'alluhan itu ketuhanan. Ketuhanan, ya, dan kerinduan. Sehingga lafzul jalala Allah itu berasal dari ilah. Al-ilah. Kemudian mengalami proses berubah menjadi Allah. Itu maknanya ma'luh, yang disembah. Warrahman, ada pun lafaz Ar-Rahman, dzurrahmatil wasi'ah, zat yang memiliki rahmat yang luas. Warrahim, sedangkan lafaz Ar-Rahim maknanya al-musil, al-musilu rahmatahu man sya'a min khalqihi, zat yang menyampaikan rahmatnya kepada makhluk yang dia kehendaki, kepada orang-orang yang Allah kehendaki dari kalangan makhluknya. Fal farqu bainar rahman war rahim, maka perbedaan antara ar-rahman dan ar-rahim, annal awwal bi'tibari kauni rahmah wasfan lahu, bahwasannya yang pertama yaitu apa, ar-rahman, ditinjau dari sisi rahmat tersebut adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Wasani bi'tibariha fi'lan lahu, ditinjau dari yang kedua yaitu Ar-Rahim. Lafal Ar-Rahim ditinjau dari sisi rahmat tersebut adalah fi'al, perbuatan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yusiluha man syaa'a min khalqihi. Ya Allah Subhanahu wa taala, sampaikan rahmat tersebut kepada orang-orang yang Dia kehendaki dari kalangan makhluknya. Ringkasnya, apa beda Ar-Rahman sama Ar-Rahim? Kemarin disebutkan dalam wasitiyah ya. Ringkasnya, ada yang menyatakan bahwasanya Ar-Rahman itu terkandung sifat rahmat yang khusus bagi Allah, yaitu sifat rahmat yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ditinjau dari sebagai Dia sebagai sifat. Yang kedua, Ar-Rahim itu ditinjau dari sebagai fi'il. Meliputi. Jadi rahmat yang ada atau rahmat yang terkandung pada lafaz Ar-Rahman itu khusus bagi sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala disifati dengannya. Adapun sifat rahmat yang ada pada Ar-Rahim itu fi'il bagi Allah Subhanahu wa taala, perbuatan Allah Subhanahu wa taala baik kepada mukmin dan kafir. Namun ada lagi yang menyatakan, yang disebutkan Syekh Ibnu Taimin ini kalau antum masih ingat, itu kalamnya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika pelajaran kita wasitiyah. Ada lagi yang menyatakan, yaitu yang disebutkan Khalil Haros, bahwasannya Rahman itu, rahmat yang ada pada Ar-Rahman itu luas, umum, meliputi mukmin dan kafir, hewan dan yang lainnya. Adapun Ar-Rahim itu khusus rahmat untuk kaum mukminin di dunia dan di akhirat. Itu beda-beda. Ya, ringkasnya ada dua. Dan semuanya memungkinkan masuk pada makna itu tadi. Antum kalau mau lihat rinciannya, unzur tafsil hadza fi bada'i al-fawaid. Sama dok, itu juga bukan cetakan yang antum beli baru. Karena baru cetakan yang milik antum. Unzur ma taqaddam fil qawaid, dan juga lihat apa yang telah lalu pada qawaid, dan juga bisa lihat kitabuna al-lum'ah fathhi rabbil ibad. Faqad basatna al-kalam fi. Juga bisa lihat kitab kita namanya Fathur Bil Ibad, Syarah Lum'atul Itiqad karya Fahad Al-Adani ini. Yang kedua, faedah yang kedua, kandungan dari kitab Muqaddimah ini, As-sana'u 'ala Allahi bil hamdi. Sanjungan kepada Allah dengan alhamd. Walhamdu, adapun alhamdu, dzikru awsafil mahmud al-kamila wa af'alil hamida ma'al mahabbati lahu wa ta'zim. Yaitu menyebutkan sifat-sifat yang dipuji, ya, menyebutkan sifat-sifat yang sempurna, ya, pada zat yang telah dipuji tadi, wa af'alil hamidah, dan perbuatan-perbuatan Dia yang terpuji, ma'al mahabbati lahu wa ta'zim, dengan dibarengi rasa cinta dan pengagungan. Maknanya, kalau istilah lain yang kemarin disebutkan Ibnu Qayyim, zikru mahasinil ma'mud ma'a hubbihi wa ta'zimihi, menyebutkan kebaikan-kebaikan yang dipuji tadi dengan dibarengi cinta dan pengagungan. Intinya kalam Syekh Ibnu Taimin ini tadi nukilan dari kalam Ibnu Qayyim. Di situ disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, qala al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullah taala fi madarijis salikin, innal hamda yatadhamman madhal mahmud bisifati kamalihi wa nu'uti jalalihi. Sesungguhnya pujian, ya, alhamd, mengandung pujian terhadap yang dipuji tadi dengan sifat-sifat yang sempurna baginya dan perangai-perangai yang agung baginya. Wa nu'ut jalalihi, perangai-perangai yang tinggi, yang mulia. Nu'ut itu sama ya, sifat sama nu'ut itu sebenarnya sama baik. Jalal itu mulia, tinggi, agung, semakna. Jadi alhamdu kata Ibnu Qayyim, yatadhamman, meliputi pujian terhadap zat yang dipuji tadi dengan sifat-sifat yang sempurna baginya dan perangai-perangai yang mulia baginya. Ma'a mahabbatihi wa ridha anhu, bersamaan dengan apa? dia mencintai dan ridho. Ada orang terkadang dia memuji seseorang bukan dikarenakan sifat yang indah pada dia, bukan juga dikarenakan dia cinta sama dia, tapi dia memuji tersebut ingin mendapatkan jabatan atau harta dari orang tersebut. Ada orang muji, bagusnya bapak pejabat kita sih kok ini dalam hatinya ini korupsi nomor satu segala macam misalkan, ya hal-hal yang ma'ruf ini tadi ya, pujian-pujian kan, pujian kemana yang nganu dia. Kalau selama ini dia dipakai sama periode ini, dipuji sama dia. Nanti kalau bakal yang menang yang lain, dia memuji yang lain. Nah, kalau ini enggak hamdu disebut. Fala yakunu hamidan man jahada sifatil mahmud. Tidak di wal khudu' lahu, dan penuh ketundukan kepadanya. Fala yakunu hamidan man jahada sifatil mahmud. Tidak dikatakan hamid, orang yang memuji, adalah orang-orang yang mengingkari sifat yang dipuji. Maka orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah, bahkan Asy'ariyah, mereka-mereka yang mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala, seperti Jahmiyah mengingkari seluruh nama dan sifat, Mu'tazilah mengingkari nama menetapkan sifat, Asy'ariyah menetapkan nama dan sebagian sifat. Ingat, sebagian sifat. Ini mereka tidak dikatakan hamid, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikarenakan dia mengingkari sifat-sifat tersebut. Wala man a'rada an mahabbati wal khudu' lahu. Tidak pula dikatakan hamidan orang yang berpaling dari mencintai Allah dan tunduk kepada Allah. Wali hadza kana alhamdu kulluhu lillah hamdan la yuhsihi siwa. Oleh sebab itu pujian seluruhnya milik Allah, yaitu berupa pujian yang tidak bisa dihitung oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Difahami jelas ya kalam beliau, wadhihun jiddan. Bahwasannya seseorang yang mengingkari nama dan sifat, tidak dikatakan dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, annallaha mahmudun bikulli lisanin. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dipuji dengan segala lisan. Allah Subhanahu wa taala dipuji dengan segala lisan. Maksud dari segala lisan ini, Allah Subhanahu wa taala dipuji baik dengan lisanul hal dan lisanul maqal. Itu yang disebutkan oleh mereka para ulama. Ya, pujian kepada Allah itu meliputi pujian dengan lisanul hal, meliputi dengan lisanul maqal. Termasuk syarah lumatul itiqad yang bagus juga ya. Syarahnya Syekh Saleh Al-Syekh. Ana dulu punya. Tak tahu hilang, kodarullah hilang. Apa jin malingnya? Syarah lumatul itiqad Syekh Saleh Al-Syekh. Syarah wasitiyah Syekh Saleh Al-Syekh 2 jilid. Syarah mulakhas fikih Syekh Fauzan 2 jilid. Sama lagi ada kitab. Kitab itu tidak ada dijualan di maktabah. Biasa-biasa. Kitab itu karya Rektor Jami'ah Islamiyah. Judulnya Fikih Mu'amalah Elektronik. 1 jilid tebal. Belumlah anak buka, masih ada plastiknya kan, kitab kalau dari aslinya kan masih ada plastik itu. Belum anak buka, anak taruh di rak rumah. Hilang. Maulah alam, itu apa ada yang ngembiknya datang atau mungkin itu di maling jin juga enggak tahu. Ya sudahlah. Kalau diambil untuk dibaca ya alhamdulillah enggak masalah. Kalau diambil ya enggak kepikir juga sih kalau Ivan ngambil nyentak apa kan istilahnya kan enggak tahu kalau mungkin ini hiasan koleksi. Itu termasuk bagus ya. Tipis ya. Lebih kurang sama seperti syarahnya Syekh Muslimin, syarahnya Syekh Saleh Al-Syekh. Beliau menyebutkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan itu meliputi dua. Yang pertama dengan lisanul maqal, yaitu dengan lisan, dengan ucapan. Yang kedua dengan lisanul hal. Adapun lisanul maqal jelas ya. Lisanul maqal, subhanallah, dan juga hewan-hewan segala macam itu bisa memuji Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak paham bagaimana mereka memuji Allah Subhanahu wa taala. wa in min syai'in illa yusabbihu walakin la tafqahuna tasbihahu. Tidak ada sesuatu yang ada melainkan dia bertasbih, namun kalian tidak tahu apa yang mereka ucapkan. Kalian tidak faham tentang tasbihnya mereka. Adapun dengan lisan hal, itu maknanya keberadaan, keindahan alam semesta ini tadi, tertata rapi alam semesta ini, itu menunjukkan sebagai tanzihullah anin naqais, pensucian Allah SWT dari kekurangan. Dikarenakan begitu rapinya alam semesta ini diciptakan, manusia diciptakan fi ahsani taqwim, itu menunjukkan Allah SWT zat yang maha sempurna. Kalau makhluknya saja bisa sempurna indah seperti ini, maka zat yang menciptakan adalah zat yang lebih indah lagi. Annallaha mahmudun bi kulli lisanin. Ingat tadi dengan lisanul hal dan lisan maqal. Wa ma'budun bi kulli zamanin, disembah pada setiap bi kulli makanin, disembah pada setiap tempat. Ai mustahiqqun wa jaizun ay yuhmad bi kulli lughatin, yaitu maknanya dia adalah zat yang berhak dan boleh untuk dipuji dengan segala bahasa. Wa yu'bad bi kulli buq'atin, dan disembah dengan segala tempat, di segala tempat. Wasi'atu ilmillahi bi kaunihi la yakhlu min ilmihi makanun, luasnya ilmu Allah bi kaunihi, dengan alam semesta ini tadi, la yakhlu min ilmihi makanun, ya, atau afwan, si'atu ilmillahi bi kaunihi la yakhlu min ilmi makanun, luasnya ilmu Allah SWT ditinjau dari sisi bi kaunihi, dengan sisinya, la yakhlu min ilmihi makanun, yaitu tidak kosong satu tempat dari ilmu Allah SWT. Maknanya tidak ada tempat yang tidak diketahui oleh Allah SWT. Wa kamal kudratihi wa ihatatihi bihaitsu la yulhihi amrun an amrin, dan sempurnanya kudrahnya Allah SWT, kemampuan Allah SWT sempurna. Wa ihatatihi, dan peliputan Allah SWT tersebut juga luas. Bihaitsu, dari sisi, la yulhihi amrun an amrin, dari sisi tidak ada satu perkara yang bisa membuat Allah SWT terlalaikan dari ngurusi perkara yang lain. Berbeda dengan kita. Kita ngurusi perkara A, yang lain sibuk, tidak bisa kita kerjakan. Kemudian yang kelima, azamatuhu wa kibriya'uhu wa tarafu'uhu an kulli syabihin wa niddin wa mumathilin. Keagungan dia Allah SWT dan kibriya'nya, kesombongannya Allah SWT, wa tarafu'uhu, ketinggiannya Allah SWT, an kulli syabihin wa niddin wa mumathilin, dari segala sesuatu syabih yang serupa, wa nidd, tandingan, wa mumathilin, yang semisalnya. Jelas ya? Saking tingginya, ya, Allah SWT, saking agungnya, tidak ada yang bisa menandingi dan serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Likamali sifatihi min jami'il wujuh. Alasannya kenapa? Dikarenakan sempurnanya sifat Allah dari seluruh sisi. Yang keenam, tanazzuhuhu wa taqaddusuhu, suci dan bersihnya Allah Subhanahu wa taala an kulli zaujatin wa waladin. Wa dzalika likamali ghinahu. Suci dan bersihnya Allah Subhanahu wa taala dari segala anak dan istri, atau istri dan anak. Wa dzalika likamali ghinahu, yang demikian itu dengan sebab sempurnanya kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Antum kalau hidupnya sendirian, membujang, itu enggak enak. Enggak ada yang masakkan, enggak ada yang nyucikan, itu tadi. Kedepannya, kalau sekarang itu lebih baik membujang. Ada bini, belum, minta mimah, belum hatam lah bini. Yang ketujuh, tamamu iradatihi wa sultanihi, sempurnanya iradah dan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Ditinjau dari sisi binufudzi qada'ihi, dalam bentuk berlangsungnya ketentuan Allah Subhanahu wa taala fi jami'il ibad, pada seluruh makhluk, seluruh hambanya. Fala yamna'uhu quwwatu malikin wala kasratu atau quwwatu mulkin wala kasratu adadi wa malin. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala kuatnya kekuatan suatu kerajaan, tidak pula banyaknya suatu bilangan dan banyaknya suatu harta. Tidak bisa menghalangi dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wala yanfa'u dzal jaddu minkal jadd. Yang kedelapan, azamatullahi fauqa ma yutasawwar. Keagungan Allah itu di atas sesuatu yang bisa tergambarkan. Sesuatu yang bisa tergambarkan di benak kita, itu Allah Subhanahu wa taala lebih lagi, enggak bisa digambarkan betul-betul tinggi. Bi haitsu la tastati'ul uqulu lahu tamtsilan. Dari sisi akal tersebut tidak mampu untuk mentamtsilnya. Wala tatawaham al-qulub lahu suratan. Juga hati tidak bisa menduga-duga dengan suatu bentuk. Lianna Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu yang serupa dengannya dan Dia adalah Zat yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Yang kesembilan, ikhtisasullahi bil asmaul husna wa sifatul ula. Kekhususan Allah dengan nama-nama yang baik, nama-nama yang indah dan sifat yang tinggi. Yang kesepuluh, istiwa'ullahi 'ala 'arsyihi. Istiwanya Allah di atas arasy. Wa huwa 'uluwuhu, yaitu tingginya Allah. Wa istiqraru 'alaihi, istiqrarnya Allah Subhanahu wa taala di sana. 'Alal wajhi la'iq bihi. Ya. Dengan cara yang sisi yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tingginya Allah Subhanahu wa taala dan istiqrar. Istiqrar itu berada di sana di atas arasy. Itu sesuai dengan kelayakan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tidak ada yang bisa serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran ikhwan. Orang kenapa mentakwil Allah Subhanahu wa taala kalau kita katakan di atas arasy itu adalah tempat? Itu karena dia menggambarkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas arasy, istiqrarnya Allah Subhanahu wa taala di atas arasy itu bagaikan kita berada di sebuah tempat. Namun coba kondisinya, Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang maha luas ya, maka kabir, maha besar. Yang namanya sesuatu yang maha besar, enggak ada makhluk yang bisa setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita gambarannya saja butuh tempat, karena tempat tersebut terkadang sama dengan badan kita atau tempat tersebut lebih besar dibandingkan tempat kita dengan badan kita. Namun Allah Subhanahu wa taala Zat yang maha besar. Di situ salah kelirunya mereka yang mentakwil istiwa tadi. Kalau mereka katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, kita katakan Allah Subhanahu wa taala di atas arasy, berarti punya tempat katanya mereka. Nah, mereka menggambarkan seperti itu, kenapa sebabnya? Karena mereka menggambarkan ibarat kita. Ketika berada di suatu tempat, kita itu butuh dengan tempat tadi. Namun Allah Subhanahu wa taala enggak. Alam semesta ini sangat kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Terus apa yang mau ditempatkan? Itu kekeliruan mereka. Kemudian yang ke-11. Makanya Syekh Ibnu Taimin beliau menyatakan alal wajhi la'iq bihi. Sesuai dengan sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-11, umum mulkihi lis samawati wal ard wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Luasnya keumuman kerajaan Allah Subhanahu wa taala meliputi langit, bumi, apa yang ada keduanya dan yang di dalam bumi, di bawah tanah. Yang ke-12, si'atu ilmihi wa quwwatu qahrihi wa hukmihi. Luasnya ilmu dan kuatnya kekuasaan Allah dan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Wa annal khalqa la yuhituna bi 'ilman. Makhluk tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala dengan suatu ilmu yang mereka miliki. Likusuri idrakihim amma yastahiqu rabbul azim min sifatil kamal wal azamah. Dikarenakan pendeknya penangkapan mereka terhadap segala sesuatu yang berhak bagi Allah Subhanahu wa taala berupa sifat yang sempurna dan agung tersebut. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar, insyaallah kita lanjutkan besok Sabtu.